Barang siapa yang masuk ke pasar lalu dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang baca yang tu akan dituliskan baginya 1,000,000 pahala, kemudian akan dihapuskan daripadanya 1,000,000 kejahatan, 1,000,000 dosa padam.